Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq sayyidana wa syafi'una mubashiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, insyaallah kita akan memasuki surah Ibrahim ayat ke-23. Pada pertemuan sebelumnya itu membicarakan tentang pengakuan syaitan dan mereka berada di dalam api neraka. Sekarang ayat ke-23 ini Allah membicarakan tentang nikmatnya surga tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Artinya, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salam. Pada ayat ini ditemukan kata kerja, yaitu wa udkhilal ladzina amanu, masuk, yang mungkin dilakukan oleh tiga subjek. Pertama, Allah yang memasukkan. Kedua, malaikat yang mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan. Dan yang ketiga, orang mukmin sendiri yang masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiganya ini semuanya adalah biizni rabbihim, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk sendiri, dimasukkan oleh Allah ataupun malaikat, tapi intinya harus dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke dalam surga, maka Allah menceritakan surga ini, sebelum menceritakan surga ini, menceritakan kriteria orang yang masuk surga itu. Pertama, amanu wa amilus solihat. Kedua-duanya ini tidak bisa terpisahkan. Artinya, ketika kita beriman, tidak beramal soleh, berarti belum dikategorikan ahli jannah, ahli surga. Tapi ketika kita melihat seseorang itu amanu, beriman kepada Allah, wa amilu sholihat, dan juga beramal soleh, maka surga itu hak mereka, tapi itu semuanya juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dibahasakan orang yang di dalam surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata jannah di sini adalah kata jamak. Kata jama ini mungkin mempunyai arti bahwa Allah memberikan kesenangan itu bukan satu sorga saja, tapi beberapa sorga yang ada yang Allah ciptakan. Artinya ini memang betul-betul kesenangan yang Allah berikan. Dan dilihat lagi bagaimana sorga itu, yaitu mengalir di bawahnya itu adalah sungai-sungai. Khalidina piha, mereka itu kekal di dalamnya. Tapi yang menjadi inti dan syarat di sini adalah tahiyyatuhum fiha salam. Maka inilah juga yang selalu kita mendoakan, apalagi khususnya bagi orang-orang yang meninggal. Allahumma ja'al tahiyyatuhu, kalau laki-laki, kalau perempuan tahiyyataha salamun 'alaika min ashabil yamin, itu dikategorikan adalah amanu wa amilus solihat. Kenapa? kata-kata salam ini adalah ucapan orang yang ketika itu masuk surga. Ini adalah merupakan penghormatan. Penghormatan ini tidak berlebihan dan tidak juga bahwasannya ini sekedar ucapan, tapi ini betul-betul Allah agungkan, Allah muliakan bagi orang-orang yang betul-betul menjalankan atas dasar keimanan, beramal soleh betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita akan menjelaskan lagi lebih luas lagi. Tafadhol Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah. Subhanallah, kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, ayat 22 dengan ayat 23 ini, maka kita menemukan suatu keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu sisi berusaha untuk menyadarkan kita bahwa Islam itu adalah jalan yang terbaik, berpegang kepada agama Allah itu adalah sebaik-baik yang harus dilakukan oleh umat manusia. Kalau di dalam keterangan ayat sebelumnya sudah digambarkan bagaimana terjadi perdebatan serius, saling gontok-gontokan, saling tuduh-tuduhan, saling caci memaki antara setan dengan para pengikutnya, berusaha untuk mencari kambing hitam di tengah suasana yang begitu sangat kalut. Maka yang terjadi sebaliknya adalah ternyata orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang di dalam kehidupannya selalu berbuat baik dan melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan layanan istimewa. Ada sebahagian orang saling bertengkar, tetapi ada segolongan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan melenggang masuk ke dalam surga dengan pelayanan yang sangat istimewa. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat, dimasukkanlah, dilayanilah orang-orang mukmin dan orang-orang yang saleh ke dalam surga yang begitu sangat nikmat. Subhanallah. Tentunya kalau misalnya kita baru pulang dari luar negeri ya, ketika pemeriksaan paspor itu dibedakan antara orang yang non warga negara dengan orang yang warga negara. Orang yang warga negara itu biasanya tempatnya tersendiri, khusus dan cepat. Bagi orang-orang yang non warga negara, orang-orang asing, mereka akan diperiksa lagi, ditanyai lagi, mau apa datang ke Indonesia dan sebagainya. Ini di dunia saja sudah sangat indah sekali. Artinya kalau kita yang merupakan warga negara negara tersebut, kita akan melenggang masuk tanpa ada persoalan, sedangkan bagi orang lain akan kesulitan. Inilah fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan di dalam kehidupannya, melenggang masuk ke dalam surga. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Di dalam berbagai redaksi lain kita bisa menemukan keterangan yang sama dengan ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Jasiyah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Tuhan mereka ke dalam rahmatnya. Subhanallah. Di sini maknanya jauh lebih luas, bahwa tidak hanya nanti di hari kiamat Allah masukkan ke dalam surga, ke dalam kenikmatan yang begitu sangat indah, akan tetapi selama dihidup di dunia pun orang-orang yang melakukan kebaikan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah berikan rahmat kasih sayang yang tidak terhingga. Begitu juga di dalam surat keterangan ayat lain dikatakan, ya ibadi, Allah menggambarkan tentang keindahan surga. Ya ibadi, la khawfun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Subhanallah. Wahai orang beriman, wahai hamba-hambaku, pada hari ini tidak ada lagi rasa takut dan rasa gelisah yang menerpa dirimu. Allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Kalau kamu beriman di dalam kehidupan kamu dan yakin dan percaya dengan tanda kekuasaan kami, yang engkau akan dapatkan adalah udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Tidak hanya kamu saja, bahkan Allah berikan kenikmatan yang lain, istri-istri kamu juga akan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Jadi subhanallah, Allah berikan kenikmatan di atas kenikmatan. Allah akan persiapkan fasilitas terbaik yang tidak hanya kita nikmati sendiri saja, akan tetapi juga bisa dinikmati oleh keluarga kita. Disinilah pentingnya bagaimana di dalam kehidupan ini kita memberikan pengajaran terbaik kepada keluarga kita. Kita mengarahkan istri dan anak-anak kita, atau suami dan anak-anak kita, untuk tampil menjadi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan membawa serta mereka masuk ke dalam surga pada saat kita melakukan tindakan-tindakan kebaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari bersemangat untuk lebih memperhatikan keluarga kita, memperhatikan pendidikan anak-anak kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyediakan tempat terbaik bagi orang-orang yang melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Bahwasanya dalam kesimpulan ayat ini adalah Allah memberikan kepuasan, yang kepuasan itu sebagaimana mata kita ini memandang, artinya seluas mata kita itu memandang tentang surga yang Allah berikan. Yang kedua, Allah mengatakan bi'idni rabbihim, tidak mengatakan bi'idni, itu adalah membuktikan Allah ingin mengagungkan atau memuliakan orang-orang ahli surga tersebut. Maka untuk itulah kita kalau mendengarkan nanti seandainya di surga nanti ucapan salam, atau orang yang ada yang menyampaikan salam, maka salam itu adalah simbol dari ahli surga. Tidak pernah salam itu simbol untuk ahli neraka ketika ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang ini. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memaknai hidup kita. Semoga Allah memberikan kelapangan sehingga kita mendapatkan ahli surga dan ucapan salam tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.